Bismillahirrahmanirrahim. Kita selesaikan yang tersisa dari bab tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi di Madinah. Al-mas'alatu tsalitsatu, masalah yang ketiga. الأماكن الأخرى التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية. Tempat-tempat lainnya التي تشرع زيارتها, yang disyariatkan diziarahi, في المدينة النبوية, di kota Madinah. يستحب لزائر المدينة, disukai, disunnahkan, ya, yang mustahab disunnahkan bagi yang berkunjung ke Madinah, rajulan kana aw imra'atan, baik dia pria atau wanita, hukumnya sama, sama-sama disunnahkan, an yakhruja, agar keluar, mutatahhiran, dalam keadaan telah bersuci. Keluar dari mana maksudnya? Keluar dari penginapannya, dari hotelnya, ya, keluar dari hotelnya, penginapannya, dalam keadaan sudah bersuci, sudah berwudu. Ila masjidi Quba'in, ke masjid Quba. Wa yusalli fi, dan salat di masjid Quba. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari dalam rangka salat di Masjid Quba berdasarkan amalan Nabi. Haitsu kana yazuru Masjid Quba in raqiban wa masyian. Manakala merupakan kebiasaan Nabi, yazuru Masjid Quba, beliau menziarahi Masjid Quba rakiban, dengan berkendaraan, pakai onta, wa masyian, dan berjalan kaki. Wa yusalli fihi rak'atain, dan salat di dalam Masjid Quba 2 rakaat. Hadis ini muttafaq alaih. Ya. Waqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi, perhatikan, man tatahhara fi baitihi, barang siapa telah bersuci di rumahnya, thumma ata masjid Quba'i, kemudian dia mendatangi Masjid Quba. Fa shalla fihi salatan, kemudian salat di Masjid Quba, salat 2 rakaat tadi sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat saja. Kana lahu ka ajri umrah, adalah baginya pahala seperti pahala berumrah. Hadis ini di hasyiah nomor 2, lihat rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa ghairu, lihatkan Al-Ahmad, Ibnu Majah, Nasa'i dan yang lainnya. Ashahahu Al-Albani Sahih Targhib, disahkan oleh, dinilai berdasarkan sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Targhib. Nah, luar biasa ya. Syaratnya bagaimana? Keluar dari hotel, dari penginapan, dalam keadaan sudah wudu, sudah suci. Jadi bukan bersuci di sana, di Masjid Quba, tapi berangkat dalam keadaan sudah suci, sudah berwudu. Sampai di sana masuk masjid, sholat 2 rakaat. Nah, wa yusannu lirrijali faqat, apa tadi pahalanya? Seperti pahala umrah, satu umrah. Nah, wa yusannu lirrijali faqat, dan disunnahkan untuk lelaki saja, ziaratu kuburil baqi'i wa kuburis syuhada'i fi Uhud. Ziarah kuburan, pekuburan baqi' dan pekuburan syuhada yang ada di Uhud. Ya, di sana ada pekuburan syuhada di Gunung Uhud. Nah, yang merupakan korban perang Uhud. Nah, sekarang kita ketahui ada 70 syuhada Uhud. Nah, kaqabri Hamzata radhiyallahu anhu wa ghairi, seperti kuburan Hamzah dan yang lainnya yang dikuburkan di sana. Wa yusallimu alaihim, dan mengucapkan salam kepada mereka sebagaimana halnya jika ziarah kubur. Wa yad'u lahum, dan mendoakan rahmat untuk mereka, ampunan untuk mereka, ya. Li fi'li sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan amal perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idkana yazuruhum wa yad'u lahum. Karena Nabi alaihi wasallam biasa, ya, pernah ziarah, menziarahi mereka dan mendoakan untuk mereka. Nah, Nabi pernah secara khusus keluar dari rumahnya, mendatangi pekuburan mereka di Gunung Uhud dan mendoakan untuk mereka. Wali umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan keumuman makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zurul kubura, hendaknya kalian ziarah kubur. Fa innaha tudzakkirul mauta, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kematian. Riwayat Muslim, itu tujuan ziarah kubur, yang kembali kepada pelaku, kepada zair. Karena tujuan ziarah kubur, faidah ziarah kubur, ya, yang kembali kepada az-zair, orang yang ziarah kubur, yaitu mengingatkan dia kepada kematian. Banyak orang yang lupa kematian, lalai dari kematian atau kurang mengingat kematian, sehingga hatinya kasar. Hati ini butuh diperhalus, butuh banyak mengingat kematian, ya. Tidak ada di antara kita yang tahu kapan ajalnya. Naam. Jadi butuh sering-sering mengingat kematian. Nah, di antara cara untuk mengingat kematian adalah ziarah kubur. Adapun manfaat yang kembali kepada kuburan yang diziarahi, kuburan yang diziarahi itu adalah, ya, dan tentunya kuburan muslim, ya, sesama muslim. Nah, yaitu mendoakan orang yang dikuburkan di situ, mendoakan ampunan rahmat untuknya, ya, jannah, lindungi dari adab kubur, lindungi dari adab neraka. Nah, tayyib. Dan ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum yang merupakan korban perang Uhud, syuhada Uhud, Hamzah dan yang lainnya. Naam, masuk dalam keumuman makna hadis ini, jika ziarah kuburan mereka, kita jadi ingat kematian. Kita juga akan mati seperti mereka, entah kapan. Naam, ajalum musamma, sudah ada ajal yang ditetapkan tapi kita tidak tahu. Jadi butuh selalu persiapan untuk itu, dengan banyak mengingat kematian. Naam, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajari sahabatnya, idza zarul kubur, apabila mereka ziarah kubur, an yaqulu, agar membaca, assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin, semoga keselamatan tercurah atas kalian, wahai penduduk kuburan, penghuni kuburan dari kalangan kaum mukminin dan kaum muslimin. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun, wa inna, dan sesungguhnya kami ini, insyaallah, jika Allah menghendaki, ya, bikum lalahiqun, sungguh akan menyusul kalian, sungguh kami akan menyusul kalian. Ya. Dan itu mesti. Entah kapan tapi. Hanya Allah yang tahu rahasia Allah. Ya. As'alullaha lana wa lakumul afiyata. Saya bermohon kepada Allah untuk diri kami dan kalian al-afiyah, keselamatan. Nah, ini riwayat Muslim. Dihafalkan ini. Jika kita ziarah kubur, ya, kuburan orang tua kita atau kerabat kita, saudara kita, ya, ada yang kita ziarahi, kita baca ini ketika masuk, hendak masuk ke kuburan. Assalamualaikum ala diyari minal muslimin wa inna insyaallah bikum lalafikun as'alullah lana walakumul afiyah. Naam. Baik. Hadihi hiyal amakin allati tushra'u ziyaratuha fil madinah. Inilah tempat-tempat yang disyariatkan dia ziarahi ketika di Madinah. Ya. Dan sudah ditambih sebelumnya ya, bahwa tidak boleh datang ke Madinah dengan tujuan inti ziarah kubur. Nah, jangankan kuburan syuhada Uhud, kuburan Nabi SAW saja tidak boleh dijadikan niat ke Madinah karena untuk ziarah kuburan Nabi. Jadikan tujuan untuk itu. La tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh saddur rihal, safar menuju satu tempat ya untuk ibadah khusus di situ ya, karena menganggap ada keutamaan, kecuali tiga masjid saja, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Jadi ini sifatnya mengikut, karena ke Madinah dengan tujuan ingin ziarah Masjid Nabawi untuk dapat keutamaan salat di Masjid Nabawi ya. Kemudian selama di Madinah mengikut yang lainnya ya, karena ada di Madinah maka mencontoh Nabi, amalan Nabi ke Masjid Quba seperti tidak kita lewati ya, dengan syarat bersuci dulu kemudian berangkat jika mau dapat pahala yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai di Masjid Quba salat 2 rakaat pahalanya seperti pahala umrah. Nah ya, dan nah, mengikut juga ziarah kuburan Nabi SAW, ya, Abu Bakar, Umar, nah, dan diantara kuburan ziarah, karena di sana sedang ada di sana, ini yang sedang kita pelajari tadi, kuburan Syuhada Uhud, hanya ini yang disyariatkan di ziarah. Ammal amakinul ukhra, adapun tempat-tempat lain, allati yadhunnu ba'dul 'ammah, yang disangka oleh sebagian orang awam, anna ziyarataha masyru'atun, bahwa ziarahnya mengunjunginya itu disyariatkan, ka mabrak an-naqah, seperti kandang unta, wa masjidil jum'ah, ya, masjid jum'ah namanya, wa bi'ril khatam, ya, bir sumur al-khatam, wa bi'ri Uthman, sungai Uthman, apa sumur ya, bir itu sumur, bir al-khatam wa bir al-Uthman. Baik, ini tempat, nama tempat, bir al-khatam, bir Uthman, wal masajid as-sab'ati, dan al-masajid as-sab'ah. Nah, tujuh masjid. Wa masjid al-kiblatain, dan masjid al-kiblatain, masjid dua kiblat. Fahadihi la aslalaha, ini semua tidak ada dasarnya. Ini semua tidak ada dasarnya. Baik. Walam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu zara hadhihi al-amakin, dan tidak tetap ya, tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar, yang tetap, bahwa Nabi SAW pernah mengunjungi tempat-tempat ini. Au amara bi ziyarati, atau Nabi mengunjungi, memerintahkan untuk ziarah ke tempat-tempat ini. Tidak ada riwayat dari Nabi SAW bahwa Nabi pernah ziarah ke tempat-tempat itu ataupun memerintahkan ziarah ke tempat-tempat itu. Wa lam yurid an ahadin min as-salafis shalih annahu zaraha, dan tidak datang riwayat dari satupun dari kalangan salaf bahwa ada di antara mereka yang pernah berkunjung ke tempat-tempat itu. Wa laisa li ayyi masjidin fil madinati fadlun khassun, tidak ada satu masjid pun di Madinah yang punya keutamaan khusus illa masjid ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa masjid Quba, kecuali dua masjid tadi, Masjid ar-Rasul, Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa rad. Sementara Nabi SAW telah bersabda, barang siapa mengamalkan suatu amalan tidak ada tuntunannya ya dari kami, fahuwa rad, amal ibadah yang tidak tuntunannya dari Nabi SAW, maka itu rad, mardud, tertolak. Hadits Aisyah, dan ini riwayat Muslim. Artinya, jika meyakini itu punya keutamaan, berarti dikerjakan sebagai amal ibadah yang punya keutamaan, padahal tidak ada tuntunannya dari Nabi, menjadi bid'ah, tertolak dan bid'ah. Fayam bagi lil muslimi, maka semestinya bagi seorang muslim idza zara al-madinah tabila ziyarah ke Madinah an yataqayyad bil amakin allati tusra'u ziyaratuha, agar mengikat diri dengan tempat-tempat yang disyariatkan saja untuk diziarahi. Sayang waktunya. Waktunya terbatas, biasanya 4 harian begitu, sekitar itu, kurang lebih 4 hari di sana. Karena waktu terbatas ketika umrah. Mungkin haji lebih panjang, itu pun terbatas. Sayang, dibuang waktunya hanya untuk ke tempat-tempat seperti ini. Dan tidak ada keutamaannya. Jalan-jalan, ya. Baik. Adapun jika diyakini ada keutamaannya, maka nah itu jadi bid'ah nanti. Tertolak, sudah disebutkan hadits man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa rad. Maksimalkan waktunya untuk sholat di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Ya. Tayyib. Dan ada waktunya juga ke sekali ke Masjid Quba. Nah. Jika sudah ziarah juga sekali ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur Abu Bakar, Umar, sekali ke kuburan Syuhada Uhud, cukup. Sisa waktunya manfaatkan ibadah di Masjid Nabawi, keutamaan ya, salat di Masjid Nabawi. Nah. Barakallahu fikum. Nah, ini selesai. Kemudian kita lanjut ke al-babus sadisu fil udhiyah. Bab yang keenam tentang udhiyah. Wa fi iddatu masaila, dan pada bab ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi ta'rifil udhiyati wa hukmiha, tentang definisi udhiyah, kurban. Kurban, udhiyah ini kurban. Naam. Dan hukumnya. Wa adillati masyru'iyatiha wa syurutiha, dan dalil-dalil tentang disyariatkannya dan syarat-syarat udhiyah. Nah, ibadah kurban, ya. Bukan korban, ya. Hah? Bedakan kurban dengan korban. Nah, saya mau berkorban. Bukan berkorban, berkurban. Nah. Oh, iya. Al-awwal ta'riful udhiyah, definisi udhiyah, kurban. Al-udhiyah itu lughatan. Udhiyah, definisinya dari segi makna bahasa, hiya dhabhul udhiyati waqta duha. Dhabhu, penyembelihan al-udhiyah, hewan kurban, waqta duha, di waktu duha. Di waktu duha. Wa syar'an, dan dari segi syariat, dari segi syariat, hiya ma yudhahu minal ibili, yakni definisinya ditinjau dari segi makna syariat, sebagai satu istilah dalam syariat, hiya ma yudbahu min al-ibli aw al-baqari aw al-ghanami aw al-ma'zi aw al-ma'zi aw al-ma'zi taqarruban ila Allah ta'ala yawm al-'id. Ma yudbahu, yaitu yang disembeli berupa unta dengan berbagai jenisnya, sapi dengan berbagai jenisnya, atau al-ghanam, ya, domba, awil ma'iz, kambing, kambing biasa. Nah, syah itu kambing dengan berbagai jenisnya. Ada do'an, domba, ada ma'iz, kambing biasa, disebut kambing kacang, ya. Taqarruban ila Allah Ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, yaumal idi, di hari id. Tayyib. Asal yang kedua, hukmuha, hukum kurban, udhiyah, wa adillatu masyru'iyatiha, dan dalil-dalil disyariatkan. Al-udhiyah itu sunnatu muakkadatu. Udhiyah adalah sunnah muakkadah. Hada ala rajih. Ya, ini menurut pendapat yang terkuat. Artinya masalah ini sebenarnya masalah khilafiyah. Nah, karena ada sebagian ulama yang berpendapat wajib, tetapi ini yang benar. Hukumnya sunnah, dan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Baik. Diqalihi Ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah hanya untuk Rabb, Tuhan penciptamu, wanhar, dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Surah Al-Kawthar ayat 2. Di sini terdapat perintah sholat dan perintah menyembelih. Ya. Kurban hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya dalil ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan wajib, dengan mengatakan ini perintah yang menunjukkan wajib. Tetapi tidak demikian sisi pendalilannya, karena ayat ini adalah perintah untuk mengikhlaskan ibadah. Perintah untuk apa? Mengikhlaskan ibadah. Sholat dan sembelihan hanya kepada Allah, tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Dan tentunya ini menunjukkan disyariatkannya kurban. Karena ada perintah untuk berkurban, yakni menyembelih, sembelian kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Baik. Wali hadis Anas radhiyallahu an, dan berdasarkan hadis Anas radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, duha bikabshaini amlahain, pernah menyembeli dua kabsh. Kabsh itu kibas, yaitu domba besar. Amlahain, amlahain, lihat keterangannya di hasyiah nomor 1. Al-amlah ma fihi sawadun wa bayad. Al-amlah itu bercampur antara hitam dan putih warnanya. Naam. Akronain, yang bertanduk lengkap dua tanduknya. Zabahahuma biyadi, Nabi AS menyembelih dua kibas itu dengan tangannya sendiri. Wasamma wakabbaro, Nabi baca bismillah, wakabbaro dan bertakbir. Bismillah wallahu akbar. Wawada'a rijlahu ala sifahihima, dan Nabi AS meletakkan kakinya, ya, menginjaknya di bagian lehernya. Naam. Di bagian samping badannya yang dekat leher. Naam. Tayyib. Hadis ini muttafaq alaih. Jadi dibaringkan oleh Nabi SAW, ya. Kemudian diinjak, ya, supaya tidak bergerak. Nah, kemudian Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri. Bismillah, Allahu Akbar. Nah. dan yang menguatkan bahwa hukumnya hanya sunnah dan tidak sampai pada tingkatan wajib, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah ya pada masa khilafahnya sengaja tidak menyembeli kurban. Begitu pula Umar pernah pada masa khilafahnya sengaja tidak menyembeli kurban. Tujuannya ya agar diketahui oleh kaum muslimin bahwa tidak wajib. Nah, jika tiap tahun menyembeli kurban, dikhawatir kaum muslimin yang itu wajib. Kemudian ats-tsalits syurutu masyru'iyatil udhiyah. Nah, syarat-syarat disyariatkannya udhiyah. Tusannul udhiyatu fi haqqi man wujidat fi syurutul atiyatu. Kurban disunnahkan pada diri orang yang terdapat pada dirinya syarat-syarat berikut. Nah, jadi jika terpenuhi syarat-syarat ini, maka dia termasuk yang terkena sunnah kurban. Nah, asyatul awal al-islamu, keislaman. Fala yukhatabu biha ghairul muslimi, maka syariat udhiyah tidak tertuju tuntutannya kepada selain muslim. Al-thani al-bulugu wal-aklu, usia baligh dan berakal. Faman lam yakun balighan akilan fala yukallafu biha. Akil baligh artinya mukallaf. Barang siapa belum baligh dan tidak berakal, maka tidak dibebani dengan syariat kurban. Al-thalithu al-istita'ah. Al-istita'ah, kemampuan. Wa tatahaqqaqu bi an yamlika qimata al-udhiyah. Kemampuan berkurban itu terwujud, terrealisasi pada diri seseorang bi an yamlika qimata al-udhiyah, dengan memiliki ya harga seekor hewan kurban. Dia punya harta untuk bisa membeli ya satu ekor kurban, hewan kurban. Zaidatan an nafaqatihi, yang merupakan harta, kelebihan harta dia. Kelebihan harta dari harta yang dia wajib gunakan untuk menafkahi dirinya sehari-hari. Wa nafaqati man talzamuhu nafaqatuhu, dan menafkahi orang-orang yang ditanggung nafkahnya oleh dia, anak istrinya jika ada. Khilala yaumil idi wa ayyamit tasyriqi, di hari-hari ya di salah-salah hari id dan hari-hari tasyrik. Nah, jadi jika memang ada kelebihan harta ya, maka berarti punya kemampuan. Karena menafkahi diri sendiri dengan nafkah yang sifatnya darurat, wajib, primer, begitu pula anggota keluarga yang wajib nafkah, itu wajib. Sedangkan ini hanya sunnah. Jadi sesuai dengan kemampuan jika memang ada kelebihan harta. Naam. Masalah kedua atau masalah yang kedua, ma tajuzul udhiyatu bihi. Naam. Hewan yang sah untuk dijadikan hewan kurban. La tashihul udhiyatu illa an takuna min, hewan kurban itu tidak sah kecuali dari jenis al-ibili, al-awal al-ibili, al-thani al-baqari, al-thalith al-ghanami, wa minhu al-ma'iz. Nah, yang pertama ibil, unta dengan berbagai jenisnya, al-baqar sapi dengan berbagai jenisnya, al-ghanam kambing. Wa minhu, dan termasuk dari jenis kambing, al-ma'iz, yaitu kambing biasa. ya, kambing kacang. Jadi kambing itu ada domba, itu disebut don, dan ada maiz, yaitu kambing kacang, kambing biasa. Nah, liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa li kulli ummatin ja'alna mansaka, setiap umat ya kami jadikan ada ibadah mansak, nusuk, penyembelihan. Ya, lihat kurusmallahi ala ma razaqu min bahimatil anam, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa bahimat al-an'am, berupa hewan ternak al-an'am. Wal an'amu, hewan ternak yang disebut al-an'am, la takhruju an hadhihi al-asnafi al-thalathati, tidak keluar dari tiga jenis hewan ternak ini. Nah, itu al-an'am. Jadi barang siapa ya menyembelih di luar ini, ya, maka itu tidak sah sebagai udhiyah. Ya. Baik. Walainnahu lam yunqal 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi karenakan tidak dinukil dari nabi sallallahu alaihi wasallam, wala an ahadin min as-sahabati, dan tidak pula dinukil dari salah satu sahabat, at-tadhiyatu bighairiha, berkurban dengan selain hewan-hewan ternak ini. Baik. Wa tujzi'u asy-syatu fil udhiyati 'anil wahidi wa ahli baiti. Seekor syah, seekor kambing, tujzi'u syah, untuk melaksanakan sunnah ini dalam kurban, anil wahid wa ahli baitihi, mewakili satu orang bersama anggota keluarganya. Oleh karena itu ulama mengatakan apa? Sunnah, sunnahnya adalah sunnah na'am kifaiyah. Sunnah kifaiyah, sunnah kifaiyah, sunnah kifaiyah. Artinya dalam satu keluarga, satu yang melakukan itu sudah mewakili satu keluarga, karena sunnah kifayah. Jadi tidak dituntut setiap orang yang ada dalam satu rumah tangga untuk melakukannya. Jika sudah diwakili oleh kepala rumah tangga yang punya harta, mewakili satu keluarga itu, semuanya ikut dapat pahala. Ya, sunnah kifayah. Naam. Fati hadithi Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu, pada hadits Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala an, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Dulu seseorang di masa hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa menyembeli hewan kurban seekor kambing, ya, atas nama dia, ya, untuk dia dan seluruh anggota keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun, kemudian mereka, ya, satu keluarga makan dari daging kurbannya, dan itu sunnah. Wa yut'imun, dan memberi makan fakir miskin, bersedekah dengannya. Tayyib, ini riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi, dinilai sahih oleh Tirmidzi, dan Al-Albani juga menilai sahih dalam sahih Ibnu Majah. Terakhir, wa yajuzu at-tadhiyatu bil ba'iri wal baqarati al-wahidati an sab'ati, boleh berkurban dengan seekor unta dan seekor sapi, ya, atas nama tujuh orang, berserikat tujuh orang, maksimal tujuh orang, tidak boleh lebih dari itu. Kurang dari tujuh orang lebih utama, jika enam orang berarti lebih utama, karena berarti nilai kadar kurbannya lebih banyak lagi, kan. Jika lima orang, ya, berarti lebih utama. Empat orang lebih utama. Tiga orang lebih utama. Dua orang lebih utama. Paling utama jika sendiri. Jika mau berserikat, boleh dua, tiga, empat, lima, enam. Maksimal tujuh. Lebih dari tujuh tidak sah. Tayyib. Di hadith Jabir radhiyallahu ta'ala an, berdasarkan hadith Jabir radhiyallahu ta'ala an, qol, pada Jabir, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal hudaybiyatil badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Dulu kami pernah menyembelih, yakni dengan cara nahar, ya, bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah. Nah, pada tahun terjadinya sulh Hudaybiyah, yakni ketika Nabi SAW hendak berumrah di tahun itu. Nah, dan dihalangi oleh kufar Quraisy, tidak boleh masuk ke Makkah, sehingga mereka terpaksa tahallul di Hudaybiyah. Naam. Dan menyembelih hadi di situ. Tayyib. Menyembelih hadi dan hukum hadi sama dengan kurban. Mereka berserikat untuk seekor unta 7 orang dan seekor sapi 7 orang. Ini dalilnya, boleh berserikat maksimal sampai 7 orang. Hadis ini riwayat Muslim. Tayyib. Sementara ini naam yang kita pelajari. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.